tersenyum. Indahnya matahari pun berseri. Bahagianya hatiku karena kau sayang. Bernyanyilah hatiku untukmu. Semanis-manis anggur, lebih manis senyum di bibirmu. Bolehkah aku kecium sekejap saja? Merdunya seakan pesan darimu. Bahagianya hatiku karena kau sayang. Bernyanyilah saja. Seindah-indah bintang, lebih indah sinarnya matamu. Bolehkah aku sentuh jari tanganmu? Apapun yang asalkan kau.